Bukan suara aja yang didengar Tuhan, benda didengar Tuhan. Suara kan bukan hanya didengar Tuhan, dilihat Tuhan pulang suara itu. Nah itu. Jadi kada kawa hendak bersembunyi, kada kawa hendak bersembunyi, aku mendengar, aku melihat, aku mendengar, aku melihat, jauh parah, aku mendengar ya, aku melihat aja. Hati-hati. Nang kita tersembahyang karena min Tuhan, aku mendengar hati kamu mereka. Aku melihat hati kamu karena min Tuhan mereka. Nama ayun lagu tak subuh hari Sabtu karena im nang bebinian bujang-bujangan garis banyak deh itu imam subuh. Menatur lagu lagi. Aku mendengar hati kamu mereka. Aku melihat ya. Ada wajah lagi. Nang kupiah merek. Karena hendak lewat di gardis, aku mendengar. Aku melihat jasad mereng kopiah itu mawujud. Dewan, nang hendak menyuntan, nyuntan Honda, nyuntan handphone. Aku mendengar. Aku melihat. Dewan lagi melapas tak Honda orang, melapas tak handphone orang. Nang mengambil gaji sebulan sekian di bawahnya belayar gajinya diambil padahal pegawai di kantor itu. Aku mendengar ya, aku melihat ya nang nyawa tak kada pegawai culas itu ngarannya korupsi waktu. Kan bagus jadinya bupati ya, kada ada lagi korupsi waktu itu kada ada. Apabila inya belayar ke Jakarta misalnya seminggu nang seminggu itu inya kan mengambil gaji potong seperawan. Lalu ke Jakarta memakai duit apa? Kas negara di bawahnya ke Jakarta situ. Aku mendengar, aku melihat ya, nang ikam tu memakai duit rakyat. Kedepan lagi duit kantong, nang keluar ada duit saku. Bagus jadinya lo, kada wali banget, kada wali banget teman. Matinya ilmu tauhid, ma'rifat, mawarisi, tak. Wah, takwa itu takwa, tanah lawan mintu, mintu lah lain. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Han bagusnya nyamannya dadak lamun nang bini telah nang kaya ini na ilmunya nang laki mintu jua saia sakata nyaman bana hidup. Tapi lamun nang bininya alir nang lakinya napa tar lawannya pintar lawannya tolol nang bini alim nang bini tok nang bini alim nang laki tolol arwah-arwah bakal lahir aja di rumah itu kada pernah aman sekali sebab kada sekupu matinya anak orang alim kawin nonok anak orang alim juga jadi si abahnya sama papadah nang ini alim nih alim mamadahi anaknya kaya ini nih sama coba lah orang alim kawin lawan orang bunga orang-orang dagang ini mak menasihati duit nang ini menasihati ilmu kada mamak kada akuran ujar nang alim dibagi-bagi duit ujar nang sugih disimpani lalu anaknya lamun nyepok oleh karena ngarannya itik kisar limbah nu apik mah nu pemurah sebab wayahnya apik menurut umanya wayah pemurah menurut abahnya pak majir akan apik. Nah, mati sakit kah, mati sakit kah? Nah, iya masalah sakupu ini dijauhkan mana inilah kita. Kalau orang sugi, kawin dengan anak orang sugi juga cocok. Sep nasihatnya sama, apik-apik lah. Nah. Orang Arab, kawin dengan Arab juga. Ada kisah orang Arab kawin dengan Madura dari Pak. Kada cocok nada. Aduh, ujar orang Madura kesakitan. Kalau bahasa Arab ada itu tambah lagi. Nah, ini lo tahu. tepawat kan mereka nyak ada sakupo. Aduh itu kalau bahasa Arab tambah lagi, kalau bahasa kita kan aduh itu kesakitan stop. Nah itu mereka nyak ada sakupo. Wahini pinanya, kenapa kamereng lawan nang baik rupa aja lah, enggak memilih nang baik rupa, biar kada sakupo. Maka nang eta paut aja mun eta paut hati kada nyamannya. Nyaman lah hati paut, kada nyaman kan. Bilang baran merantan aja utak tu merantan aja. Aku mendengar. Aku melihat ya. Nah di sini jadi ujarannya kisah di dalam kitab itu ada guru banyak di sini murid, murid yang paling anum disayangi sidin lebih daripada murid yang lain. Ujar murid yang lain ada apa? Jadi guru sayang lawan nang sikung itu ada apa? Coba cari ion. Tumatkan bahari juga. Apabila sayang guru tak sayang lawan seseorang, ada apa aja? Hajin, hajin ulang itu, hajin manjuri duit kan guru. Macam-macam je lo, nang anun padahal posisi sama nih tiap bos. Artinya murid, murid itu kan bos, guru itu apa? Buruh. Coba punya guru memerayakan, ah, tidak pernah. Rumus lah inya kada mengaji beberapa minggu karena aja guru. Bos, nak datang-datang kada-kada. Nasi. Hidup jadi bos, jadi orang bawahan kada stambul. Guru ini gurunya guru nang parak lawan Tuhan. Apabila orang parak lawan Tuhan itu dalam Quran disebutkan wala yuzhir ala ghaibi ahada, Tuhan kada menampayakan nang tersembunyi lawan siapa apa. Illa manir taba. Sekalipun roh itu mati, dahulunya kasrah, tapi nya satu kalimat, maka bacanya takhid. Illa manir taba, jangan manir taba, kada boleh kita. Wah ini tetapi ada lagi guru tajwid ini, guru lagu nang banyak ini. Lagu aja, tajwidnya tetapi kan tabu lirik. Kecuali orang yang diridhai Allah. Irtaba itu tanya bukan ditolak karena illa man radiyahu, kecuali orang yang diridhai Allah mulai dia ilmunya. Siapa orangnya? Mir rasul, daripada segala rasulnya. Tafsirnya awwali atau walinya. Jadi jelas rasul dengan wali dibuka akan Tuhan hijab. Nang gaib tidak ada lagi lawan mereka. Nah ini. Jadi guru tadi dibukakan hijab, nang anum ini dihiri oleh nang tuh. Dibawai guru bajalanan imong. Disuruhi guru masing-masing lading sebuting sorong. Lawan guru sebuting sorong, sikung sorong. Jar guru air mulut-mulut tu. Masing-masing ikam sumbalih burung itu di tempat nang kada kelihatan dan kada kedengaran siapa apa. Wah, ini anak memasakan saudaranya. Masing-masing. Lalu berataan membawa burung nang sudah bersumbalih. Menyebabkan bunyi berataan nang halus tadi nang dikasih guru tetap burungnya hidup, ladingnya kada berdarah. Kenapa ya guru ikam hai anak kok pian bapasan sumbali di tempat nang kada kelihatan dan kada kedengaran orang. Ulun kada pokoleh tempat itu di mana ulun berada tetap dilihat Allah dan didengar Allah. Nah ujar guru dengan makrifat inilah aku jadi sayang lawan nang anum ini. Sesuai dengan Rasulullah nang paling dikasih sidin orang nang tinggi takwanya walaupun bukan duriat sidin. Apabila kurang takwanya walau duriat sidin tetap dikasih jiwa. Karena Nabi mengamalkan inna akramakum indallah atqakum. Begitulah sebagai nasihat, bukan menghina dan siapa-apa kan. Berlomba-lombalah kita mengerja takwa. Jadi amalannya sama aja, dere. Cuman ini jelas kepada Allah Ta'ala seluruh yang maujud, baik yang qadim maupun yang hadis, karena ta'alluq sama basar kepada segala yang maujudat, ya kan, dengan inkisyaf ta'alluqnya harapnya. Nah itu, jadi kuatlah kita itu malu, dan kuatlah kita itu apa, meninggalkan segala apa yang dilarang Allah, dan meninggalkan yang fardu, atau mengerjakan Allah dan meninggalkan fardu. Dan tadawani berkata-kata yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kelihatannya dan kadang-kadangnya. Itulah sebagai mukaddimah dulu, ya kan. Insyaallah Allah Ta'ala kena pulang nangma menjelaskan pahamnya. Kita cuma disuruh membacakan, ikam suruh mendengari, namun kena Tuhan nangma menjabar-jabarkan kena di hati ikam itu. Sesuai janji Tuhan, la tuharrik bihi lisanak uta'jalabih inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa'idha qara'na bilisani Jibril fattabi' qur'ana tumma inna alayna bayana tumma inna alayna bayana. Ini kena yang dihadang lagi, asal masuk dulu, kemudian kena pahamnya masing-masing. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ihya. Qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa rabbihi fil darain amin. وَمَنْ مَالَ قَلْبُهُ إِلَى الدُّنْيَا وَغَلَبَتْ عَلَيْهِ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ ذَلِكَ. Siapa-siapa saja yang cinta hatinya kepada dunia serta menang dunia itu di atas hatinya, niscaya sulit sekali bagi orang itu mencapai yang disebut dunia. Jadi kalau orang cinta lawan dunia, jarang pokoleh niat. Jadi semua gawiannya tanpa niat. Tapi kalau nang dahulu, orang nang didikan agama mulai kanak-kanak, sangat mudah inya itu mencapai niat. Itu. Han bahayanya hubbud dunia dah, sampai niat kada dibalik apa? Tuhan. Jadi pegawai-pegawai itu hanya kehendak nafsu, bukan didasari niat. Inya apabila berniat kada ada nafsu bermasalah. Apabila nya kada berniat, nafsu nang jadi. Balla yatayassal lahu fil faraid ila bijuhdin jahid. Malahan gawian sembahyang lima waktu aja sulit inya mencapai niat. Maka apabila kada berniat kada sesuai sembahyang. Sedangkan niat ini yang biasanya dibari Tuhan orang nang didikan agama mulai kanak-kanak. Lamun mulai kanak-kanak yoi gula gait lapat magli pais pisang. Mulai lagi nang balungan bepandel, belum bisa bepandel lagi, udah. Udah bisa berhitung, balungan bisa bepandel, berhitung bisa barang sudah. Sejampal orang sesuku sama dengan setengah jampal. Padahal bepandel belum bisa lagi, umat alim mana dunia. Sampai ke Tuhan. Ujar cucu sekolah agama, isuk kaya ujian malaikat 10. Coba pian bacakan supaya ulun hafal. Harusnya cucu menyerupai nyangan membaca undang nang metes akor kaya. Pertama Jibril jujur tugasnya bawa wahyu pas kegawaian juga kaya Dua Mikael, ya, tugasnya membawa rezeki dan hujanan. Paham kalau Mikael itu tugasnya membawa rezeki. Ha, jadi orang yang dapat rezeki di rumahnya, duduk di rumah, katapukan anak amplok kalau Mikael. Kenapa jadi disariki Mikael ini dekat membela korbundan, awas nyawa dekat pelengnya nak. Jal Mikael lima pun anak masuk ke rumahnya banyak bener ampatung di rumahnya nak. Oh kada ada, anu ilah ilah kada ada ampatung di hadapan rumahnya nak, ada ampatung di seterat. Aku pun matilah jalan dulu ampatung. Kalau dianggap di simpang empat kena ampatung guru ijai, bapak jangan. Ampatung itu menyebabkan hantu datangan banyak yang kesusumbelit kena motor berumpakan gara-gara hantu ampatung. Sali pada kan mana lah? Dipaculi ampatung. Banyaknya ulama yang bunyi ulama-ulama, ulama demo, ulama jajam, kan ada mas kali nanti kalau menanggar mongkar kali lalu nang rumah demo itu kan menanggar mongkar kan kerennya pang nasi bungkus. Kalau anu 50 juta, 60 ribu dapat kerja dah. Ya ulak nang bubuhan demo itu nya duit benar daripada bajual kangkong sedikit pokok ya. Ujar pas jar, rupanya umpat soal nyata. Ini nah, tahu lah ikan nang kisah ini Mikael. Nang ketiga Ismail aja. Ismail dibuat. Ya baik. Tugasnya jual iwak kering. Pada dihitung kalinya 11 tempatnya. Kenapa mun Ismail dibuat dua? Imam Mikael, Ismail, cocok mana? Bak orang mati pulang, mengaran kisah alim dari kai, pian kai yang menakirkan anak-anak akan dikubur. Ini takkan nang mau betalakin lah. Orang nang betalakin itu maksudnya minta lajari. Orang sudah mati dalam kubur, rohnya kan kada hancur. Lalu dilajari, rohnya itu nang dilajari, mun awak itu mati, rohnya nang dilajari, itu bang. Ada juga nang kada mau dilajari, sombong ngarannya. Tahu ya? Bahkan menang aja kada luput. Ulang kata kada mau talakin tu ngarannya sombong. Tuntung aja. Basong kada sombong jar, angkoh. Bebangat sakitnya. Apa melawan? Dilajari lu kada lawan. Sekali ditalakin akan nang menalakin akan kait tadi saya. Hai si anak, apabila mendatangi akan dikau dalam kubur oleh tiga orang malaikat, maka biasakan dua aja tiga. Ujar nang hadir, hai dua aja dua, yang satunya palsu. Anu ngalih banar nek. Lamun nyalang mati babinian ke barisnya ke bawah. Ya Allah, ini ke atas terus. Fa idza ja'a malakanil muwakkal bika wa bi amsalika min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuzijaka wa la yarqaba. Menjer. Aturannya kan fa idza atayaki wa ajlasaki wa sa'alaki. Mun nya bini-bini ini ketok kesah. Apa nangko nang tukang talak ini nahunya sudah buka laju dan atau inya membaca selain dari Fatihah atau tahiyat nang wajibnya badehem nang bacaan nang sunat aja. Udah jangan diumpat lagi silin stres dah. Sudah disampaikan aja hadisnya puluhan kali. Dapat kau kablaan kasudu. Alim dulu cukup-cukup hanyar menghadap manusia. Mun kada alim jangan wani menghadap manusia. Manusia itu bini masuk anak masuk aja manusia juga utah. Imbah menambahi dosa aja, dosa seikung ini kan udah banyak. Wain kana tikadakatin ma mu'tafaratin aw apa pulang mabaghatin al madaghati apa mabaghatin salatin mandaghat juga bab kala nah iya sekalipun sekadar langkah nang dimaafkan tapi berturut-turut kan boleh langkah nang dimaafkan itu langkah nang parah saja anunya kada jauh itu nah kada jauh itu nah kada jauh artinya parah saja batas di antara batas yang pertama dan yang kedua ini kada jauh langkah itu mau kita parah namanya. Jadi muktaparoh itu tafsirnya dianjata korom berkutoh dengan bahwasanya baparakan aja langkahnya itu pada jauh. Aw mabagot yang jelas atawa nah lihat ya kau dah. Nah, mabagot itu kan mamah sambil sembahyang lah. Tiga kali. Batal semuanya. Apalagi yang ada waktu Allah berbiasa minyak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Imam lagi dia. Mentakan apa nyarikan? Pian-pian salah sembahyang. Nam lalu ja ngalih banar nyarikan ngalih banar. Anu tersinggung sikap banar. Orang-orang buturnya tersinggung sikap. Padahal ini kan orang hendak membujurakan nang salah mendak. Awahik apa hakatin mutawaliyatin ma'at tahrikil yad atawa manggeru nang betul turut nah. Allah Allah. Tiga kali betul. Lalu walau apanya pulang. Tidak ada kan. Nah, sasta menggerakkan tangannya. Nah, iya kalah. Namun itu aja jari-jari aja. Nah, tangannya ada bergerak, timpar. Ini ngaranya sembahyang sambil menyaman-nyaman mengelamun. Lamun mintu, jelas saja bergerak. Allah Akbar. Bergerak, kalau bergerak. Mbak memisalakan. Nama menang bergerak tangan, nama menang kada. Ika menawakan, bos menawakan, nak menangis buruk. Tapi andaknya pilih jarobi. Pada selain daripada urang gatalan. Namun urang gatalan pang. Boleh aja bergerak, yangnya kan gatalan eh. Alak awal namun kada bahimat, kada enak. Matinya namun gak jalan, jangan jadi imam. Bilang ke situ kemari, tangan bergerak, muka belakang kanan kiri. Dokter-dokter, nah turunnya nang dokter kulit itu datang. Mam, imam nah, ini obatnya memenang. Ini kada dokter harusnya imam benar bekipo kegatalan. Biarin ya dokternya. Orang kan dokter gratis ada. Dokter gratis. Tambah dokter gratis. Mun imam ini kada bergaji. Nio dokter. Ha, duit kada bisa. Mudahan menyajakan terbuka nih hati-hati dokter-dokter kita nih membantu orang yang sakit nang kada ada, kalau nang ada juga ini nang kita khawatirkan bupati ya nang ada di pras nang kada ada kada diperhatikan bahayanya dokter ini nang kita khawatirkan orang susah kada diperhatikan orang sugih diambil kada sugihannya dengan cara diperlambat di rumah sakit atau obatnya memakai di rumah sakit juga supaya larang supaya duitnya itu datang kepada dokter sering menyatakan itu kita khawatir bukan kita menyangka itu pada cuma khawatir waspada itu wajib sangka jahat haram dan sampai ke rumah sakit kita Rasulullah mengaturakan jangan sampai rusak wawasan Rasulullah itu seluruh sampai dunia akhirat wawasannya. Kadanya ingin mertapura aja. Wakwakaan harraka yadaihi walaksahu walauma'an. Dan seperti lagi menggerakkan dua tangan dan kepala sekali beimbe. Bah, nah, bayang. Ini kan dimapalat. Bayang ini kayak burung. Alar dan kepala bergerak. Kemana kan ini atapnya? Apakah dia keselika salah si kata watin adalah? Adakah? Nah ini apabila ini huruf atap, ada huruf anu, anu jar, cari ini huruf jar juri atas yang sama kasih itu atap, maka nyaman aja nang untuk ngalir lah. Wakaan atau kepada kasalah si kata watin. Jadi hukumnya sama batal juga. Wakaan, wakaan harraka yadi huraksahu walau ma'an. Aw kota khatwatan wahidatan nawiyan fi'lat salas atawa sekali aja tapi niatnya tiga hendak tiga menggawi sekali aja pas niat menjadi batal juga bilam yajid al-wahidah sekalipun ini ada sekali menambahi sebut tiga aja tapi niatnya hendak tiga kali aw wasabat wasabatan atawa beluncat sekali nah itu sebukun awak Allah. Kaya tukang kan begawe, sebuku nawak. Ini tukang yang begawe, lu ngaku semangat apang ya kok begawe dan batis-batis. Kada kawa, apa aja lu batis ditinggal. Badi pacul batis ketawa kalau. Nah, jakulan tukang, tali naikkan berdarahan. Nara ini pucat kemana mencari. Kada ada, apa aja, jakul coba di dalamnya ada darah. Maksud kalau di dalamnya tuh lain, aku nih makan ngali pender, ulang kan paham. Di dalamnya ada darah ya Allah dan telinga dipadakan telinga berdarah bujur itu Allah di dalamnya ada darah di luarnya kulit kulit di dalam kulit di luar isi di dalam ya Allah ada namanya isi di luar kulit di dalam apakah itu wayang kulit dibuat di dalam peti jadi peti itu kan isi. Ya Allah diisi di dalamnya kulit, di luarnya isi, yaitu wayang kulit. Aku takutan kalau menjawab kalau dapatnya. Pahamannya ada pulang tadi tetap. Ada pulang pahamannya tetap. Walatakun wasbatu illa kahisatan, au barabarabatan mufritatan. Dan tidak adalah luncat itu kecuali karena bagus luncat itu bapak sumpah yang luncat luncat itu kodok atau menapak iya satafakan tapi ganyucam menapak awak dua kayaknya ini ada napak samut sokok berpikir samut ini kan pada batal juga ya kalau mati batal lah sama tukar najis juga pas hari kan napak harusnya pas tanang bini gak ada tau kenapa pah, samut di awak ada nomoran menapak samut tuh habis bisa nyari rasa menapak bini ini gancang bana ini tak menempeleng uji samut lagi batuntuk sumbayang itu samut udah mati sih kong tuntuk sumbayang cor berdiri pulang disarang samut ini kawalnya pulang mati uja samut ya Allah Ta'ala para lain mun Allah Ta'ala anak mau hujan ini bahabar gerugung dulu petir ini gerugung kalau petir kada angin langsung ba'ah cucuk mun suanang dajjal makro bakamih di tanah lamun kada dilihati dulu kalau pina ada samut. Nah itu pang ujar geruku bare ya kayak itu tak hujan kadada petir kadada ribut kadada langsung ba'ah Allah Ta'ala kada kayak ini nang kadua jar geruku lamun barung malam samburangnya samut datang pas di hurungnya burung mana bakal ini naikkan apa mau begonolam bagus di mangkak. Makruh jadi guru kami di tanah dong kalau dilihat itu kalau dilihat semuanya sama-sama Nam dapat kurang pahala anu ilmu kastu au darabatan mufrita au sabata tasbiatan atau ba'ampik sekali ampik au qatwatan yaqsidul la'iba atau ia melangkah selangkah dengan niat hendak bagaya. Wa in kanat at-tasfiyatu bi ghairi darbir rahat, dan sekalipun ba'ampik tadi bukan sama-sama dua telapak tangan, maka batalat sholatuhu fi jami'i ma dzukira, batallah sembahyang seorang pada semua masalah yang mikir mulai berlangkah tiga langkah sampai akhirnya. Sawa'un kana 'amidan aw nasiyan, sama ada sengaja atau lupa, ya Bunda kan ingat jar, biar kalau ingat para belajar. Itu bang limun apa tidak ketika salat di al-qohsihi bersalawat. Karena itu kebanyakannya dan apa menghilangkan pekerjaan yang di atas itu karena banyaknya atau jahatnya untuk sembahyang. Anda kan patut sembahyang diumpati dengan pekerjaan yang sebelumnya telah. Allah Subhanahu wa taala. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وارزقنا في الدارين آمين.